الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kita lanjutkan hadis berikutnya dari Bulughul Maram. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala wa an Muawiyah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ainu wika'u sah, mata adalah ikatan dubur. Idza namatil ainani istatlaqal wika, apabila dua mata tertidur terbukalah ikatan yang mengikat dubur. Rahu Ahmad At-Tabrani, namun di sanadnya dhaif. Berkata As-Sanani rahimahullahu taala, di sanadnya ada Baqiyah Nabi Bakar bin Maryam wa huwa dhaif. وزاد ومن نام فليتوضأ. Dan Tabrani menambahkan riwayat, dan barang siapa yang tertidur hendaknya dia berwudu. Qala rahimahullahu taala, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, wa hadhihi ziyadah fi hadzal hadis, dan tambahan ini, tambahan yang ada dalam hadis, yakni waman nama falyatawadda, inda Abi Daud, ada dalam riwayat Abu Daud dalam sunannya, min hadis Ali, dalam hadis Ali radhiyallahu an, duna qawlihi istatlaqal wika, tanpa ada ucapan istatlaqal wika, waqi wa fikil isnadaini dha'fun. Dan kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, dalam dua hadis ini, dalam dua sanad hadis ini, sanad Abu Muawiyah dan Ali radhiyallahu anhuma, ada padanya kedhaifan. Hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu disebutkan oleh Abu Daud dalam sunannya dengan lafaz, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wika usah al-ainani faman nama falyatawadda. Itu lafadznya, lafadz Abu Daud dalam sunannya dengan lafadz wika usah al-ainan, ikatan dubur itu adalah dua mata. Wika usah al-ainan faman nama falyatawadda, barang siapa yang tidur hendaknya berwudu. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam tahqiq Sunan Nabi Daud, dalam sahih Sunan Nabi Daud, kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, qultu isnadu hasan, hadis Ali radhiyallahu anhu, kata Syekh Al-Albani rahimahullahu, isnaduhu hasan, wa hasanahu al-Mundhiri wa Ibnu Salah. Syekh Al-Albani menghasankan di sini, kata beliau, qultu isnaduhu hasan, sanadnya hasan, dan juga dihasankan oleh Al-Mundhiri wa Ibnu Salah. Asy-Syaibani rahimahullah juga menyebutkan dalam sahihkan, saya ulangi, menghasankan dalam Ilwal Ghadil. Dalam Ilwal Ghadil di hadis yang ke-113 juga beliau menghasankannya. Hadis Ali radhiyallahu anhu dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, saya ulangi, Sanani rahimahullah, kata Sanani rahimahullah, wal hadithani yadullani ala anna an-nauma laysa binaqidin min nafsi wa innama huwa madinatun naqd. Kata beliau, dua hadis ini, hadis Muawiyah dan hadis Ali, dan yang kita jadikan hujah adalah hadis Ali yang hasan, menunjukkan tidur itu bukanlah pembatal wudu dengan sendirinya. Wa innama huwa madinatun naql. Tapi tidur adalah madinah, yakni saat, waktu, kondisi yang kemungkinan seorang batal wudunya. Karena ketika dia tidak sadar, hilang akalnya karena tidur, ada kemungkinan hadas. Fahuma min adilatil qa'idina bidzalik. Kedua hadis ini ada dalil bagi yang menyatakan demikian. Dan itu nanti kita ulangi lagi, pernah saya sampaikan, yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Syekh Utsaimin rahimahullah. Wa dalilu ala annahu la yanqudu illa an-naumu al-mustaqriq. Dan dalil bahwasanya tidaklah membatalkan wudu kecuali tidur yang lelap. Tidur yang lelap, iya, sehingga seorang tidak mengetahui apa yang terjadi, apa yang keluar, iya, apakah terjadi hadas atau tidak, ini yang membatalkan wudu. Ya, saya ulangi apa yang pernah kita baca. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam syarah Mumti' menyebutkan beberapa pendapat para ulama kita terkait dengan masalah hukum apakah tidur itu membatalkan wudu atau tidak. Pendapat yang pertama, pendapat sebagian ulama kita yang menyatakan an-naum naqidun mutlaqan yasiruhu wa kathiruhu. Sebagian ulama kita menyatakan tidur itu membatalkan wudu mutlaqan. Mutlak maksudnya baik sedikit, sebentar ataupun lama, tidur itu membatalkan wudu. Wa ala ay sifatin kan. Iya, dalam bentuk apapun, apakah tidurnya sambil duduk, sambil berbaring, sambil bertarekan, sambil menyandar, bersandar, semuanya membatalkan wudu. Ini pendapat pertama. Yang kedua, al-qaul tsani, kata beliau rahimahullah, pendapat para ulama kita menyatakan an-nauma laisa binaqidin mutlaqan. Kebalikannya. Sebagian ulama menyatakan tidur itu tidak membatalkan wudu mutlaqan. Tidur, apakah tidur sekedar ngantuk atau tidur yang lelap, apakah mendengkur atau tidak, duduk ataupun berbaring, mereka nyatakan tidak membatalkan wudu. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, pendapat mazhab Hambali yang menyatakan an-naum laisa bihadats. Tidur itu bukan hadas, walakinnahu madinatul hadas. Tetapi kondisi keadaan yang kemungkinan akan terjadi hadas. Sehingga wala yu'fa an syai'in minhu, sehingga tidak dimaafkan tidur yang dilakukan seseorang illa makana ba'idan minal hadas. Illa makana ba'idan minal hadas, kecuali Ya, kalau dalam posisi yang kemungkinannya jauh dari hadas. Tidur bukan hadas, tetapi tidur adalah keadaan, kondisi, keadaan, ya posisi, situasi yang kemungkinan di situ ada hadas. Sehingga tidak dimaafkan tidur sedikit pun kecuali kalau dalam posisi yang ya jauh dari hadas. Nah, dari sini akhirnya mereka merinci. Kalau tidurnya berbaring, batal. Kalau tidurnya duduk, tidak. Kenapa? Karena kata mereka duduk itu kemungkinannya jauh dari hadas. Ini pendapat ketiga. Pendapat keempat, kata Syafi'ullah rahimahullah ta'ala, wa huwa ikhtiar syaislam. Wa huwa sahih. Pendapat keempat adalah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan ini pendapat yang sahih. An-nauma madinatul hadas. Tidur itu adalah situasi, kondisi, keadaan yang kemungkinan terjadi hadas. Sehingga faidanama, kalau dia tertidur, bihaitsu law intaqadha wuduhu ahassa bi nafsihi, tidur tapi kalau seandainya ada yang keluar, ada hadas, iya, yang keluar dari dubur misalnya, dia masih bisa merasa fa inna wuduhu baqin, ya baru merem-merem, baru ngantuk-ngantuk. Ya, tapi kalau seandainya ada sesuatu keluar dari duburnya, dia merasa masih bisa mengindra. Kalau seperti ini, wudunya tetap tidak batal. Tetapi wa idza nama bihaitsu law ahdatsa lam yahussa bi nafsihi faqad intaqadha wudu'uhu. Tapi kalau seandainya ya dia tertidur dan sudah tidak lagi bisa mengindra, merasa apa yang terjadi pada dirinya, apa yang keluar dari duburnya, maka batal wudunya. Karena tidur adalah madinatul hadas. Kalau seandainya tidurnya lelap, tidurnya sudah tidak lagi bisa mengindra, mengetahui yang terjadi, maka batal wudunya. Dan ini pendapat yang dikuatkan Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Sulaimin rahimahullahu ta'ala. Dan saya nukil, pernah saya ceritakan cerita dari Syekh Albani dalam Tamamul Minnah. Syekh Albani rahimahullah dalam Tamamul Minnah, ya, menceritakan tentang seorang alim yang dulunya berpendapat tidur itu tidak membatalkan wudu. Iya. Sehingga satu hari di salat Jumat dia tertidur dan hadas. Orang di sampingnya mendengar, mengetahui dia hadas. Ya, ketika diingatkan, awalnya Syekh ini merasa dirinya tidak batal. Tapi setelah diterangkan dan dikuatkan, ya, baru kemudian beliau rahimahullahu ta'ala menyadari akan dirinya hadas, dan setelah itu beliau pun kemudian pendapatnya berubah, ya, menyatakan bahwasanya tidur yang mustagrik, tidur yang sampai lelap, tidur yang sampai ya orang tidak lagi sadar apa yang terjadi, yang keluar dari duburnya, itu membatalkan wudu. Ini empat pendapat ulama yang ada yang sudah kita bahas sebetulnya, yang dikuatkan Ibnu Taimiyah dan Syaikhul Islam rahimahullah, an-naum madinatul hadas. Saat, situasi, kondisi, kemungkinan terjadi hadas, sehingga kalau tidur lelap, tidak lagi bisa mengindra apa yang terjadi, batal wudunya, batal wudunya. Nah, Syekh Abdul Basam rahimahullahu taala menyebutkan, kata beliau rahimahullahu taala, hadis ini menunjukkan naqdud wudu min ar-rih al-kharijah min ad-dubur bi sautin aw duna. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya batal wudu seseorang dengan sebab keluarnya angin yang keluar dari dubur. Bisautin auduna, apakah keluar angin tersebut dengan suara atau tanpa suara? Selama keluar dari dubur, iya, maka batal wudunya. Ini apa yang sebelumnya disebutkan itu diperkuat oleh hadis Abu Hurairah yang antum hafal di awal-awal Umdatul Ahkam. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Abu Hurairah membawakan hadis Rasulullah menyatakan Allah tidak akan menerima salah seorang kalian apabila hadas sampai berwudu. Disebutkan di situ, faqama rajulun min hadramaut, berkata seorang di hadramaut, mal hadatsu ya Abu Hurairah, apa itu hadats wahai Abu Hurairah? Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fusaun au durat. Fusaun au durat, hadats itu adalah buang angin, buang angin dengan suara atau tanpa suara, itu hadats. Angin yang keluar dari dubur dengan suara tanpa suara itu membatalkan wudu. Berkata Syekh Abdul Basam rahimahullahu taala dalam Tawjid Al-Ahkam, mislu naum, yang sama hukumnya dengan naum, semua yang azal al-aql, semua yang menghilangkan akal. Semua yang menghilangkan akal hukumnya sama dengan tidur. Seperti igma, seperti pingsan, atau junun, iya, terkena penyakit junun, atau suk atau mabuk, ya, akan sebab mabuk. Semua yang menghilangkan akal sama hukumnya dengan tidur, jadi membatalkan wudu. Berikutnya, qala rahimahullahu taala, berkata Al Habib bin Hajar rahimahullahu taala, wali Abi Dawud aywan an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an, dan dari Abu Dawud juga dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an, innamal wudu'u ala man nama muttaji'an. Wudu itu hanyalah wajib atas seorang yang tidur muttaji'an, berbaring. Wa fi isnadihi dha'fun aydan, tapi dalam sanad juga ada kedhaifan. Bahkan Abu Daud rahimahullahu taala sendiri menyatakan ini hadis mungkar. Ini hadis mungkar. Ini hadis dhaif. Sehingga kembali ke pembahasan tadi, yang sahih adalah pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidur itu madhinnatul hadath. Ya, tidur itu adalah situasi, kondisi, keadaan yang kemungkinan suara itu hadath. Kalau tidurnya sampai terlelap, dia tidak lagi bisa mengindra apa yang terjadi, tidak bisa merasa apa yang keluar, maka batal wudunya. Apakah tidurnya duduk atau berbaring atau bertelekan atau bersandar, selama tidurnya lelap tidak bisa mengindra apa yang terjadi, maka batal wudunya. Itu yang sahih, wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu taala, wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Masalah tidur saya kira sudah kita bahas. Berikutnya adalah masalah hijamah, masalah hukum bekam. apakah berbekam itu membatalkan wudu atau tidak. Berkata Al-Habib bin Hajar rahimahullahu taala, wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dibekam. Kemudian salat. Walam yatawadda, dan tidak berwudu. Yani akhirnya menunjukkan bahwasanya hijamah tidak membatalkan wudu. Akhrajahu Ad-Darqutni wa Dayyanah. Beliau sendiri menyatakan hadis ini layyin, yani la'if. Khairan rahimakumullah, disebutkan oleh sanani rahimahullahu taala pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dan lainnya. Dan bahkan tabi'in rahimahullahu taala, ini adalah pendapat sekelompok dari sahabat dan tabi'in. Mereka menyatakan inna khurujad dam minal badan min ghairi sabilaini laysa binaqidin. Mereka sekelompok sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in, dan ini juga pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik rahimahullahu taala, bahwasanya darah yang keluar kalau bukan dari kubul dan dubur, kalau bukan keluar dari kubul dan dubur, itu tidak membatalkan wudu. Ya, dan ini yang sudah kita baca tadi pagi, yang saya sebutkan bahwasanya pendapat yang menyatakan keluarnya darah itu membatalkan wudu tidak ada dalilnya. Ya, yang sahih kalau bukan keluar dari sabilain tidak membatalkan wudu. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik yang lainnya. Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala juga membahas masalah ini. Berkata beliau rahimahullahu taala, pendapat Imam Syafi'i dan fuqaha as-sab'ah menyatakan bahwasanya yang keluar dari selain kubul dan dubur lain kudul wudu. Saya ulangi pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan fuqaha as-sab'ah Ubaidullah, Urwah, Qasim, Sa'id dan lainnya dari kalangan tabi'in menyatakan bahwasanya yang keluar dari selain kubu dan dubur tidak membatalkan wudu. Qalla aw katsur, apakah keluarnya banyak atau sedikit? Darah yang keluar bukan dari dua jalan, bukan dari kubu dan dubur, tidak membatalkan wudu. Darah yang keluar dari hidung, mimisan misalnya. Darah yang keluar dari mulut atau dari luka tidak membatalkan wudu kalau katsur. Illa al-baul wal ghaid. Kecuali baul wal ghaid. Kecuali kalau yang keluar dari selain sabilainya adalah baul dan ghaid. Yang saya sebutkan tadi pagi, bahwasanya kalau tinja atau air seni yang kencing keluar dari selain kubul dan dubur tetap batalkan wudu. Kapan yang terjadi misalnya ketika seorang sedang sakit mau dioperasi, ya akhirnya ditutup dulu, dia buang hajatnya dengan selang, dibuka dari perutnya misalnya, berarti keluar ghaid dan baul dari selang, ya bukan dari kubul dan dubur. Ini membatalkan wudu. Kalau baul wal ghaid, kalau yang keluar itu adalah kencing atau tinja, membatalkan wudu walaupun bukan keluar dari kubul dan dubur. Adapun selainnya, selain bau dan ghaid, itu tidak membatalkan wudu kalau bukan keluar dari sabilain. Dan ini pun pendapat Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Iya, darah dan semisalnya kalau keluarnya bukan dari kubul atau dubur, tidak membatalkan wudu. Apa alasannya? Yang pertama, alasannya kata beliau rahimahullah, annal asla adamun naqd. Kan hukum asalnya tidaklah batal. Hukum asalnya sholat dalam keadaan suci, dalam keadaan telah berwudu, tidak batal. Barang siapa yang menyatakan batal, dia harus bawakan dalil. Ya, kan hukum asalnya tidak batal. Yang kedua, anna taharatahu sabatat bimuqtadarin syar'i. Bahwasanya kesucian, sucinya, iya, apa yang keluar dari selain kubul dan dubur, itu sabatat bimuqtada dari syar'i. Dengan dalil syar'i. Adapun Nabi rahimahallahu taala, hadis yang dijadikan dalil oleh sebagian mereka yang menyatakan batalnya wudu kalau keluar darah yang banyak dan semisalnya, walaupun keluarnya bukan dari kubur dan dubur, faqad da'afahu katsir min ahli ilmi. Itu adalah hadis yang telah dilemahkan banyak para ulama. Ya, sehingga rahimah rahimakumullah. Ya, pendapat yang sahih. Hijamah berbekam itu tidak membatalkan wudu. Yang pertama karena hadisnya dhaif, dan yang kedua karena hukum asalnya seorang itu dalam keadaan berwudu. Ya, kalau dalam keadaan sudah berwudu, ya dalam keadaan berwudu tidak hadas, kecuali ya kalau keluar terjadi sesuatu yang membatalkan wudunya. Tidak boleh kita katakan seorang itu batal wudu kecuali dengan dalil. Ya. Tidak boleh kita katakan seorang itu batal wudunya kecuali dengan dalil. Adapun dalil yang menyatakan kalau darah banyak keluar dari badan itu membatalkan wudu, dalilnya tidak ada. Allahumma a'lam bishawab. Insyaallah. Wallahu a'lam.